Tataplah mataku ini dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus kuakui karisma di dirimu banyak yang mendambakan cintamu. Aku cemburu, kekasihku terlalu. Ku cemburu, dapatkah ku simpan rasa itu? Cintaku padamu takkan berubah, walau di dalam waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati. Cinta yang sadari sanggupkah aku hadapi kenyataan dirimu. Mungkinkah cintamu hanya untukku? Dan aku cemburu. Ku cemburu, kekasihku terlalu. Ku cemburu, dapatkah ku simpan rasa itu? Cintaku padamu. Ooh.